anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ini saya enggak nyaman ya dengan duduknya ini. Kempuan. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berada dalam majelis ta'lim. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah berkenan memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, melihat tema pada sore hari ini, saya akan terlebih dahulu mengangkat ayat Allah dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat yang ke-33 terjemahnya sebagai berikut. Dan tidak akan Allah mengazab mereka, sedangkan engkau wahai Rasul masih berada dalam diri mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, sedangkan mereka sedang memohon ampun. Ayat ini kalau diterapkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu akan bersifat dua hal, berisi dua hal, yaitu fisik dan ajaran. Ya, berbahagialah para sahabat saat itu, karena tidak mungkin Allah menurunkan azab ketika fisik Rasul masih berada pada lingkungan mereka. Tetapi kita tahu ayat Allah itu tidak bersifat hanya waktu tertentu. Al-Quran berfungsi sampai dengan hari kiamat. Untuk zaman sekarang, tentu ayat ini tidak bisa diartikan secara fisik. Tetapi ayat Allah bahwa tidak mungkin Allah akan mengazab mereka sedangkan engkau masih ada dalam diri mereka, kata-kata dalam diri mereka tentu maknanya ajaran. Nah, untuk yang wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, ini sifatnya sama. Dan tidak mungkin Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka sedang memohon ampun. Ya, memang pada zaman Rasul ada fasilitas yang kita tidak bisa mengirikan. Keberadaan fisik Rasul ketika butuh langsung tanya itu enak. Kita sekarang tidak bisa. Nah, kemudian para jamaah, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik kalau dibandingkan dengan fisik kita, mungkin kita bahkan akan mengatakan lebih nyaman para jamaah. Sebab kalau para jamaah membaca sirah tentang wafatnya Rasul, ada yang pernah membaca? Ketika Rasul sedo, ketika Rasul meninggal, itu Rasul merasakan sakit tidak? Merasakan sakit. Dan sakitnya itu sampai terekspresikan, bahkan malaikat Jibril itu berpaling dari wajah beliau karena merasakan sakitnya yang luar biasa. Tetapi di sisi lain Rasul bersabda bahwa orang yang beriman, orang yang mukmin, yang Allah kehendaki ruhnya dicabut dengan cara yang baik, itu Rasul memberikan gambaran ketika orang itu dicabut nyawanya seperti seseorang yang sedang mengambil satu helai rambut di antara letupan bubur yang mendidih. Jadi ada satu helai rambut di atas bubur yang mendidih, kemudian rambut itu diambil. Tentu kita mengatakan sangat tidak terasa. Bahkan mungkin kita sering mendengar kisah begini. Orang yang meninggal posisinya dalam keadaan wajahnya tersenyum. Bisa enggak para jamaah orang sakit sambil tersenyum? Enggak bisa. Berarti orang itu merasakan sakit atau tidak? Sama sekali tidak merasakan. Sebaliknya orang-orang kafir oleh Rasul dikatakan bahwa meninggalnya atau ruhnya dicabut itu seperti terangkatnya ya semacam kain tebal atau kain bludru yang dipaku pada sebuah tiang, kemudian kain bludru tersebut ditarik. Tentu kain bludru tersebut akan compang-camping karena ditarik dengan paksa. Nah, logika yang mungkin sederhana bisa dibangun, dan menurut para jamaah ini logika ini salah atau benar. Ya. Kalau Rasul saja ketika akan wafat itu sakitnya seperti itu, kemudian tentu padahal Rasul itu tidak punya dosa. Apakah berarti bisa sama dengan kalau Rasul sakitnya seperti itu berarti umat yang jelas punya dosa sakitnya akan lebih daripada Rasul? Logika seperti itu bisa diterima tidak? Sakit mboten. Kalau logika sederhananya tentunya bisa. Nah, kemudian kisah atau cerita bahwa orang mukmin yang meninggal dalam keadaan tersenyum, di antara para jamaah ada yang bisa memberikan analisanya. Ini kalau benar door prize-nya untuk yang benar ini. Yang door prize yang paling larang, goleke yang paling larang ini. Karena analisanya paling sulit ini. Sing ada yang bisa menganalisa. Atau pertama kali logika tadi benar enggak? Kalau Rasul sakit, umat lebih sakit. Karena umat berdosa, sedangkan Rasul tidak berdosa. Jadi para jamaah kan pernah membaca ketika Rasul meninggal, beliau merasakan sakit. Berarti umatnya lebih sakit. Tapi nyatanya para jamaah juga sering mendengar, bahkan mungkin pernah menyaksikan, ada orang meninggal dalam keadaan wajah tersenyum. Itu hubungannya gimana? Atau mas moderator dulu. Sakit mboten mas? Menganalisa. Belum nyantol. Ya, baik para jamaah. Logika yang dikatakan bahwa kalau Rasul sakit tentu umatnya lebih sakit, itu kalau logika sederhana iya begitu, tetapi agama bukan ansih logika ya. Sebab mas tangan kanan minumnya, enggak boleh tangan kiri. Oh, kayak taklim barang ya tangan kiwa. Gue matinya loro loh mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sabda lain beliau bersabda begini, ketika seseorang yang akan meninggal, ini di Riyadhus Shalihin. Di kalau terjemahan yang jilid yang kedua, kalau yang asli tanpa berjilid. Setiap orang yang akan meninggal, itu orang tersebut wajahnya atau pandangannya di muka safah. Muka safah itu artinya dibuka. Tabirnya dibuka. Kemudian orang itu akan melihat di mana tempat duduknya nanti. apakah di neraka ataukah di surga. Itu sudah ditunjukkan ketika beberapa saat sudah masuk dalam lingkup yang namanya sakaratul maut. Apa arti sakaratul maut? Kecil-kecil. Enggak. Sakaratul maut itu artinya mabuk kematian. Mata bisa melihat karena memang sudah di muka safah, sudah dibuka, tetapi mulut sudah tidak bisa bercerita. Ini aplikasi yang kecil dalam pengertian masih di dunia, yaitu al-yawma nahtimu ala abwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ketika orang itu melihat surga, ya, ketika orang itu melihat surga yang selamanya belum pernah dilihat karena memang oleh Allah ditutup, maka tentu orang tersebut akan merasa kesenangan yang luar biasa. Nah, pada saat dia merasakan kesenangan yang luar biasa itu, malaikat Israel beraksi. Sehingga dalam dunia kedokteran, gambaran yang enaknya luar biasa itu kemudian rasa sakit berada, itu namanya apa itu? Orang itu sedang di anestesi, sedang dibius. Ada yang fakultas kedokteran ini? Enggak ada. Ada ya. Coba bayangkan kalau orang sedang akan dioperasi, enggak di anestesi, jadinya apa? Informasi yang kita terima ketika peristiwa tahun 2010, ketika Merapi itu jeblok, banyak yang kobongan dan sebagainya, tubuh ada yang begini dan begini, itu saking enteknya anestesi akhirnya dijahit tanpa anestesi. Nah, anestesi bagi umat itu berupa surga. Sedang delok seneng-senenge, nyawa dicabut sehingga terasa tidak sakit. Nah, Rasul, mari kita review ketika Rasul akan sedo, ketika akan meninggal. Saat itu Rasul sudah merasakan waktunya sudah sangat dekat. Kemudian beliau berpesan kepada putri beliau, nanti kalau ada tamu, ya, sampaikan saja saya sedang tidak menerima tamu. Kemudian tidak lama ada orang ketuk-ketuk pintu, dua orang dalam rupa manusia minta ketemu dengan Rasul. Kemudian orang itu memaksa untuk bertemu dengan Rasul, dan Fatimatul Az-Zahra menyampaikan kepada Rasul, orangnya bla bla bla bla bla. Maka Rasul mengatakan, hada halikul ladzat, inilah penghancur kenikmatan, malaikat Israel dengan malaikat Jibril. Ketika bertemu dengan Rasul, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, berita apa yang kau bawa? Nah, malaikat Jibril kan menjawab, pintu surga sudah dibuka semuanya, baratnya karpet merah sudah dibentangkan untuk menyambut rohmu. Apa kata-kata Rasul? Laisa as'aluk ala hadhil as'alah, bukan itu yang aku tanyakan. Bukan itu yang aku tanyakan. Kalau dalam bahasa Jawane, aku ra gumun nek aku mlebu surga. Aku enggak gumun nek aku mlebu surga. Lah wong Rasul ketika sebelum meninggal, Rasul sudah pernah masuk surga belum? Sudah lah ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan. Rasul bertanya, "Kaifa ummati mim ba'di?" Bagaimana umatku setelahku? Itu yang ditanyakan. Malaikat Jibril kemudian belum memberikan jawaban karena belum mendapatkan dari Allah. Dan ketika mendapatkan jawaban, yaitu surga diharamkan untuk seluruh umat sebelum umatmu masuk semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu saya sudah nyaman. Kemudian Rasul mengatakan kepada malaikat Israel, wahai Jibril, laksanakan tugasmu. Laksanakan perintah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nah bedanya kalau kita ditemoni malaikat Izrail bisa ngobrol, tentu kalimat apa yang akan kita omongkan? Wahai Izrail, pulanglah dulu. Itu bedanya. Kalau Rasul, wahai Izrail, laksanakan tugasmu. Berarti Rasul sudah sulit untuk dibius. Rasul sudah sulit untuk dibius dengan surga. Maka ketika malaikat Izrail itu mencabut nyawa beliau, beliau merasakan kesakitan. Sampai malaikat Jibril berpaling, kalau dalam bahasa Jawanya melengos. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa engkau berpaling dari diriku, wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Aku tidak tega kekasih Allah merasakan sakit. Jadi Rasul secara manusiawi beliau punya saraf, tapi ketika sudah tidak bisa dibius lagi, tentu akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sakit tidak identik dengan dosa. Jadi kalau mengatakan kalau ada orang sakit mesti dosa, itu rumusnya kalah dengan, tergugurkan dengan ini. Rasul ketika akan sedo, ketika akan meninggal, sakitnya luar biasa. Sampai malaikat Jibril tidak tega melihat. Itu kan berarti luar biasa. Nah sekarang para jamaah, kalau kemudian kita tarik sebagai satu mau'idoh, semua kisah itu harus ada mau'idoh bagi kita. Ya, kalau tanpa mau'idoh, maka kita akan dituduh sebagai orang-orang yang melestarikan dongengan orang-orang terdahulu. Mungkin karena waktu saya akan menyampaikan bisa jadi satu mau'idoh, tapi nanti agak panjang. Mau'idoh yang bisa kita tarik para jamaah dari wafatnya Rasul, kita lihat usia yang Rasul terima dari Allah. Saya tanyanya gini, kalau menurut perhitungan usia Rasulullah SAW secara samsiah itu kira-kira berapa tahun? Berapa? 60? 63 itu komariah ya. Pada zaman Rasul itu senantiasa hitungannya komariah ya. Usia komariahnya Rasul itu 62 koma sekian tahun. Nah kalau disamsiahkan, samsiah dengan komariah terpaut berapa hari? 11 hari. Berarti ya sekitar 60 tahun para jamaah. Secara hitungan kita, hitungan samsiah, Rasul itu usianya 60 tahun. Secara komariah 62 tahun. Kalau kita bandingkan dengan usia-usia Nabi sebelum Rasul, ya, itu sungguh tidak berbanding para jamaah. Nabi Adam tidak tercatat berapa tahun, karena saking lamanya. Ya, saking lamanya. Tetapi Nabi Adam mempunyai ketinggian yang akan diberikan kepada manusia penghuni surga. Ya. Tingginya Nabi Adam sampai sekarang tidak ada yang menyamai rekornya. Kira-kira berapa tingginya Nabi Adam? Kira-kira berapa? Nebak wae Mas, nebak Mas. Berapa? Piro Mbak? Piro Mas? Nabi Adam kira-kira aja deh. Ya, 4 meteran. Ya. 4 meteran. Panjangnya Nabi Adam itu dikatakan sekitar 60 kaki. Satu kaki sekitar 50-an senti. Berarti tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Rasa delok dhuwur iki mung pirang meter. Menara itu belum ada 30 meter, menara masjid itu belum ada. Rasa bayangke Nabi Adam pipise piye? Tinggi sekali. Panjang apa usianya, panjangnya luar biasa. Nah sekarang saya mau tes ini mahasiswa UMY ini. Kalau Nabi Nuh berapa tahun? Oh, nak do maca Quran do maca terjemahane wae ya. Ini materinya sejarah loh. Itu apa itu judul tulisannya itu? Akademi Sirah UMY. Sirah itu artinya apa? Sirah kok sejarah. Sirah itu perjalanan. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, Rasul kita hanya 60 tahun. Jadi Nabi 40 tahun. Berarti masa aktif beliau hanya sekitar 20 tahun. Nah sekarang para jamaah, apa yang bisa kita tarik dari masa hidup Rasul setelah kenabian sampai dengan wafatnya Rasul? Yaitu kesadaran atas terbatasnya waktu. Ya, kesadaran atas keterbatasan waktu. Saya dengar informasi kemarin ada mahasiswa UMY meninggal ya. Ya. Padahal isuke satu harinya masih melu pengajian gini tiba-tiba mati bisa enggak? Bisa. Laki ceramah mati, salah laki mangan kacang mati bisa. Ini makanya ya para jamaah, kalau di tempat kita itu janaknan ya, ngaji itu macam-macam. Ada yang jiping, ngaji karo ngaji nganggo kuping, jilis, ngaji karo nulis, jejer kuping, ngaji karo nulis. Ning kepentingane moderator. Ya. Ana neh jingan. Ngaji karo mangan. Ya. Kalau setuju para jamaah, jangan makan dulu ketika saya taklim. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Sanggup ya, hentikan makannya. Ya. Ya, hentikan makannya, hentikan minumnya. Ya. Biar konsen. Asik. Mbak-mbak juga ya. Aja mangan, aja ngombe pas taklim. Karena ini majelis taklim, bukan majelis to'am. Nah, ini majelis taklim. Majelis taklim itu ada etikanya, ada adabnya. Mulai tak nengkesek, begitu rampung masuk, bleng seneni langsung. Ya, majelis taklim, majelis taklim. Kalau mau taman surga, ya majelis taklim, etikanya etika taklim. Mengkobar taklim, nembe. Kan, ya. Jadi ini... ini saya terapkan betul di taklim di mana-mana tuh ketika sedang taklim enggak boleh ada orang makan, enggak boleh ada orang minum. Nanti setelah makan, setelah taklim baru silakan. Mulane kacange rada didoke sithik. Nah, kacange rada didoke sithik. Nah. Ben nak bar mangan seguken ya, Ben. Ya. Lek ladeni mengko wae, Mbak. Mau diladeni ra krungu dilarang diombe karo dipangan meneh. Baik jamaah rahimahullah. Mauidah yang bisa kita ambil, sadar atas terbatasnya waktu. Orang disebut dengan muslim yang mukallaf atau mukallafah itu ketika sudah baligh. Ketika kita baligh, katakanlah usia 17 tahun, putri juga sekitar itu ya. Saya kok jarang melihat ada orang atau anak usia sekitar gitu wis tekun banget yang masjid. Itu jarang sekali. Biasanya orang-orang itu mambu-mambu masjid, mambu-mambu agama itu sekitar usia ya 30 ke atas. Jomblo kalau sudah pensiun, sudah enggak punya gawian baru masuk masjid. Apa itu enggak boleh, Pak? Boleh. Tapi Rasul pernah mensabdakan, salah satu golongan yang Allah akan lindungi di mana tidak ada golongan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya adalah sabun. Nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Kenapa ada kata-kata pemuda? Karena memang alternatifnya masih luar biasa banyaknya, tantangannya masih luar biasa banyaknya. Nah, dengan sadar atas keterbatasan waktu inilah para jamaah akan memunculkan dua hal yang harus kita munculkan. Kalau kita sadar bahwa Rasul usianya sangat tidak panjang, sangat tidak panjang. Dengan 20 tahun membawa 30 juz dan 30 juz itu untuk kita semuanya. Sementara kita hafal ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Quran itu mampu untuk kita bawa. Karena kalau kita orang mukmin tidak mampu untuk membawa Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan diturunkan. Sesuai dengan kategorinya masing-masing. Maka dengan kita sadar betul waktu itu sangat terbatas pada diri kita, enggak ada, saya yakin enggak ada yang usia kita sampai 200 tahun. 100 tahun aja mungkin mbuh. Kalau toh terlalu panjang para jamaah, keluargane do sambat. Kok ora mati-mati. Warisane wis dienteni. Dua hal yang minimal mari kita ambil dari sadar atas keterbatasan waktu. Yang pertama namanya Al-Isra. Al-Isra itu artinya bersegera. Bersegera melakukan ketaatan. Kalau dalam bahasa Jawa namanya gage-gage. Bersegera sesegera mungkin. Mengapa? Karena ada batasan-batasan yang isinya tiga yang kita tidak tahu. Kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, tidak ada yang tahu sama sekali. Kapan kita enggak tahu, di mana kita tidak tahu, dengan cara apa kita juga tidak tahu. Apa perlu kita tahu? Tidak, Rajana. Itu rahasia Allah. Bagi kita tidak ada untungnya mengetahui hal itu. Karena memang bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ketika kita diberi nikmat oleh Allah kesempatan gage-gage bersegera dengan mengambil triks, ya, mengambil kiat, bukan trik, mengambil kiat. Jika bisa kita lakukan, kenapa tidak kita lakukan? Jika bisa dilakukan sekarang, kenapa harus ditunda? Kalau itu didengungkan terus sejak kita muda, di hadapan saya masih muda-muda semuanya. Ya. Ini belum ada yang usia 25 toh? Belum ada toh? Belum. Ketok wajahnya kok urung nikah kok. Sesegera mungkin. Ketika bisa dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Ketika bisa dilakukan sekarang, kenapa harus ditunda? Dan kalau para pemuda itu masuk dalam lingkup nasa'a fi ibadatillah, Rasul angkat topi kepada para pemuda. Karena alternatif kegiatan masih luar biasa banyaknya. Dan kita tahu pemuda dalam hal kegiatan, maka kadang pertimbangan pertamanya bukan hati. Bukan kolbun, pertimbangan pertamanya adalah penak ning mripat apa ora, penak ning kuping apa ora, dan penak ning rasa apa tidak. Itu pertimbangannya. Coba para jamaah, kalau di depan ini nanti ada konser dangdut, kira-kira kebak enggak? Kebak para jamaah. Karena konser taklim enggak kebak. Karena tidak nyaman ning mripat, tidak nyaman ning kuping, dilalah ustaznya nyeneni. Tapi orang yang harus suka di pengajian itu harus suka siap diseneni, ya Raja. Siap diselentik. Ini hal-hal yang kalau yang menikmatkan mata, menikmatkan telinga, menikmatkan fisik itu masya Allah. Tapi kalau kenapa kok bukan orang tua yang ditunjuk oleh Rasul Al-Haram atau orang tua yang tekun beribadah? Tidak, Raja. Sebab alternatif orang tua itu pertimbangannya sudah bukan pertimbangan meripat, pertimbangan kuping, dan pertimbangan badan. Sekarang kalau ada orang usia 55 tahun disuguhi sate, itu sudah mikir, para jamaah. Sudah mikir. Kemarin saya cek kolesterol berapa ya? Para jamaah dihadapkan misalnya depannya itu ada emping, entek itu mesti. Tapi kalau di hadapan saya itu emping, mungkin saya sentuh aja tidak. Karena usia sudah hampir 50. Orang sudah berpikir begitu. Sehingga bagi pemuda yang masih tawarannya macam-macam, kok dia mengambil tawaran untuk tekun beribadah kepada Allah, maka Rasul angkat topi. Memberikan apresiasi yang luar biasa, sampai Rasul memberikan janji, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan lindungi di mana tidak ada hari perlindungan kecuali perlindungannya. Salah satunya itu pemuda yang menghabiskan waktunya karena sadar. Bukan berarti para jamaah yang masih muda-muda ini nanti waktunya masih lama. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kemudian yang kita tarik yang kedua, yang pertama tadi adalah al-Isra, yang kedua al-Wara. Al-Wara itu maknanya hati-hati, berhati-hati. Sebab yang namanya hati itu bahasa Arabnya adalah kolbun. Kolbun secara arti bahasa murni, kolaba itu artinya membalik. Membalik, kolbun sesuatu yang bisa terbalik. Ada doa la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Zat yang membolak-balikkan hati. Teguhkan hatiku dalam agamamu. Kehati-hatian ini para jamaah bisa kita ambil dari sirah nabawi, sirah Rasul, ketika Rasul dengan waktu 20 tahun mendapatkan 30 juz, mensabdakan ribuan hadis yang semuanya intinya adalah bagaimana kita menjadi orang mukmin. Tetapi di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, ada penggoda-penggoda kita. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17, Allah Ta'ala menyatakan, Qala fa bima ahwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim. Setan matur kepada Allah, ya Allah, karena telah Engkau gelincirkan aku karena penciptaan Adam, maka akan aku belokkan semua manusia dari jalanmu yang lurus. Tsummala atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim dari belakang mereka. Wa an aymanihim dari kanan mereka. Wa an samailihim dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang bersyukur. Itu kata-kata iblis. Setan akan mendatangi depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan setan berani berhipotesa bahwa Engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang bersyukur. Artinya setan yakin betul bahwa strategi godaannya akan mendapatkan keberhasilan. Saat ini belum kiamat. Kira-kira kita bisa menebak enggak bahwa saat ini setan itu gagal atau berhasil? Ternyata kita bisa mengatakan saat ini setan sudah menemui keberhasilan. Sudah menemui keberhasilan. Hati-hati, para jamaah. Kita diberi amanat oleh Allah berupa kenikmatan yang luar biasa. Hati-hati linganggu. Baik, itu yang saya sampaikan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Bisa berkembang, monggo saya persilakan sebelum saya tutup. Oh ya, langsung saja. Ada yang ingin bertanya, langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky dari Pertanian. Pertanyaan yang pertama yaitu, di sini khususnya di UMY kan ada beberapa fakultas, beberapa jurusan. Nah, setiap jurusan itu mempunyai peran masing-masing. Misalkan saya pertanian, dan saya nanti insya Allah akan mengembangkan pertanian. Nah, untuk menjadi pemuda ataupun seperti yang Ustadz katakan tadi, itu bagaimana caranya? Soalnya kan tidak hanya dari agama saja jurusan di UMY ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya masuk surga atau neraka itu takdir atau tidak? Kalau Allah menghendaki seseorang itu masuk neraka, kok Allah membiarkan dia masuk neraka enggak dimasukkan ke surga? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin ini ada dua pertanyaan, bisa dijawab dulu aja. Terima kasih. Untuk membahas agama tentu tidak didasari oleh background keilmuan. Ya. Kebetulan saya yang berbicara ini, saya sama sekali tidak pernah kuliah fakultas agama. S1 saya adalah IPA, S2 saya adalah biologi. Jadi saya fakultas biologi, alumni 2008, S1 saya IPA. Jadi tidak ada alasan, om, saya jurusan pertanian kok, gak ada alasan, mas. Tidak ada alasan bahwa berkiprah dalam agama tidak ditentukan oleh background fakultas, tapi ditentukan oleh niatan kita mau tidak menjadi penolong agama Allah. Jadi jangan kita menjadi penonton-penonton orang yang menolong agama Allah. Kita harus ikut berperan. Apapun, bahkan ayat Allah dengan jelas menyatakan, kul kullu ya'malu ala sakilati, katakanlah bahwa setiap orang itu beramal dengan keahliannya masing-masing. Barabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, dan Tuhan kalian tahu betul di mana diarahkan keahlian itu menuju kepada jalan apa. Itu Allah Maha tahu. Dan pertanian, kalau misalnya mas siapa tadi, Rizky ya, Mas Rizky ngangkat fakultas pertanian, Masya Allah, di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang kauniyah pertanian luar biasa. Dan paling banyak di dalam surat Al-Waqi'ah itu dibahas apa, para jamaah? Sehingga tidak ada alasan fakultas hukum, fakultas sastra, fakultas bahasa, fakultas kedokteran, semua ilmu adalah dari Allah. Surat Al-Kahfi ayat 109 dengan jelas menyatakan hal itu. Jadi mohonlah, yakinlah kepada Allah bahwa ya Allah, jadikan aku penolong agamamu. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Nabi Isa kepada para Hawariyun, siapa yang mau menolong agama Allah? Mereka yang 12 orang itu menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, masuk surga takdir atau tidak? Jelas takdir, mas. Tapi persoalannya kita tidak tahu takdir itu sebelum terjadi. Dan Rasul mengatakan, ad-do'a utamu takdir. Doa itu bisa mengubah takdir. Persoalannya kapan kita tahu merubah, dirubah? Besok. Rasul juga mengatakan bahwa siapa yang sergap silaturahmi, Allah menjanjikan, Rasul menjanjikan dua hal, dipanjangkan. Kata-kata dipanjangkan itu berarti ada perubahan tidak? Ada perubahan. Dilebarkan rezekinya, dipanjangkan usianya. Kapan kita tahu usia kita ternyata dimolorkan? Besok. Sehingga kalau dikatakan bahwa kok Allah tega banget ada hamba yang masuk neraka. Nah sekarang persoalannya, jalan menuju kepada surga dan jalan menuju neraka itu disembunyikan tidak oleh Allah? Tidak disembunyikan, dijabarkan. Tabayyana rustu minal hayyi. Contoh yang menarik, para jamaah, ada orang yang sudah, loh tapi kan ada orang tidak tahu jalan yang benar. Oh, ini ada kisah nyata betul, mungkin para jamaah juga bisa mengakses atau melihat berita itu. Ada dua hal. Gubernur Jakarta Ahok itu ngomong begini ketika dia menyambut dalam pengajian atau peringatan Maulid Nabi, benar Maulid Nabi, dia mengatakan begini, gaya kepemimpinan yang saya lakukan itu gaya dari Nabi Muhammad, Siddiq, Hatonah, Tabligh, Amanah, meskipun saya belum mendapatkan hidayah. Loh, dia ngomong begitu loh. Meskipun saya belum mendapatkan hidayah. Yang terbaru, si Ahok mengatakan agama Kristen itu agama konyol. Agama Islam itu realistis. Tapi ketika ditanya, loh Bapak kok yang masih Kristen? Ya begitulah. Di YouTube itu terbaru. Ya artinya ketika seseorang Al-Quran menyampaikan ini itu tidak ada yang tersembunyi loh para jamaah. Cuma mau tidak. Kalau masuk surga takdir atau tidak jelas itu ketentuan Allah. Tapi ingat ya para jamaah, saat ini kita tahu enggak kita akan masuk kemana? Enggak tahu. Tapi kita berharap Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi jangan mengatakan, jangan enggak usah bertanya takdirku sok nak lulus ki kira-kira ning ndi lho. Kok rembug surga jenengan lulus apa ora nek kok UMJ lu ngerti kok. Allah juga menyatakan manusia tidak ada yang tahu besok pagi itu apa yang akan terjadi, enggak tahu. Di mana bumi kalian, di bumi mana kalian akan mati? Kita juga enggak akan tahu. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan takdir saya apa, tapi lakoni saja dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Maka ten nggih. Ya mungkin satu pertanyaan lagi, monggo silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh iya. Maaf karena ini kabelnya agak pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatahillah dari Fakultas ISIPOL UMY. Begini Ustadz, kalau berbicara terkait siroh itu kan berbicara mengenai mungkin perjalanan orang. Kita membicarakan orang, baik itu orang yang berperilaku mulia ataupun yang berperilaku buruk. Nah, ketika kita membicarakan orang dan membicarakan keburukannya di dalam siroh itu, apakah itu termasuk di dalam kita menggibah gitu Ustaz? Kemudian yang kedua, saya masih belum paham terkait batasan untuk seorang muslim itu berhusnuzon begitu Ustaz. Karena kalau di dalam praktik mungkin siasah begitu politik, ketika kita terlalu berhusnuzon, kemungkinan kita juga malah akan tertipu begitu Ustaz. Nah, sehingga bagaimana sih batasan husnuzon itu bagi seorang muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Tentang membicarakan keburukan tetap kategorinya adalah ghibah. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada kode etik bagaimana kita membicarakan sesuatu yang sifatnya buruk. Yaitu jangan sebut namanya. Nyebut gelar boleh. Al-Quran itu tidak ada yang menyebut nama ketika ngerembuk buruk. Tidak ada. Fir'aun itu bukan nama asli. Fir'aun itu bukan nama asli, itu nama jabatan seperti tempat kita Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, 2, 3, 4, 11, 12, itu benar. Nama Sri Sultan HB10 sekarang ya nama aslinya kalau nggak keliru itu Herjuno. Itu nama aslinya, nama kelahirannya. Ini kode etik kita. Kalau nama contoh yang baik, namanya sebutkan boleh. Abu Lahab itu apa nama asli? Bukan, itu nama sebutan, nama gelaran. Abu itu artinya tokoh, Lahab itu emosi.